نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan tema kita kali ini tentang mahram muakkad ya. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan juga kepada kita tentang masalah mahram, baik muabad dan juga muakkad, dan juga hal-hal apa yang hendaknya kita perhatikan dalam urusan ini. Baik Buya, dan juga perlu dipahami ya oleh pemirsa dan juga sahabat radioku, mahram ya, bukan muhrim, karena ada kesalahan kadang di dalam penyebutan di negara kita ini ya, dengan menyebut mahram sebagai muhrim. Jadi itu beda makna. Jadi kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi, kalau muhrim itu adalah orang yang berihram ya. Jadi kita jangan berihram untuk haji dan umrah. Jadi yang ini jangan salah sebut lagi. Di saat kita sudah paham, maka di saat menyebut orang-orang yang haram dinikahi itu adalah dengan bahasa mahram. Buya, sebelum kita masuk kepada pertanyaan, dan memang sudah ada pertanyaan sudah masuk ya, tapi sedikit kita ingin menyampaikan menyinggung permasalahan-masalah jika terjadi pelanggaran Bu ya. Karena pernah waktu itu Umi mendengar satu kisah, ada pernikahan yang tidak benar Bu ya, pernikahan antar mahram. Ya, ini mungkin dengan cara memalsukan identitas atau seperti apa sehingga pernikahan itu terjadi Bu ya. Seorang paman menikahi ponakannya Bu ya. Nah, dan ya dari keluarga tuh mendukung, karena memang kebetulan pamannya kaya dan ini keponakannya fakir, sehingga tidak ingin nanti kalau harta itu beralih kepada orang lain Bu ya. Yang ingin ditanyakan Bu ya, ini memang secara pernikahan secara negara sah, karena mungkin ada pemalsuan identitas atau apa Bu ya. Hanya bagaimana bagi orang yang memang tahu kasusnya Bu ya, bahwa itu adalah memang keponakannya, artinya memang mahramnya, lalu bagaimana sikap mereka dalam masalah urusan bertetangga, apakah boleh mereka ataukah harus menjauhi atau memusuhi atau bagaimana. Dan kalau sampai ternyata si wanita itu sampai hamil Bu ya, keponakannya itu sampai hamil dari pernikahan tersebut. Nah, ini sikap sebagai tetangga, apakah boleh kayak membantu di dalam proses kehamilan, kelahiran, atau kalau seandainya sudah lahiran boleh kayak menziarahi, mendatangi, itu bagaimana Bu ya? Baik, yang pertama adalah itulah kehidaan yang sesungguhnya. Bagaimana hanya pengen menginginkan harta paman, keluarga paman ya, Bu ya. Sampai keluarga mengizinkan pernikahan yang haram, akhirnya mengizinkan perzinaan. Na'udzubillah ya. Serendah-rendah keluarga, sehina-hina keluarga, melanggar Allah hanya untuk dunia. Na'udzubillah ya, Bu ya. Semestinya orang bayar dunia untuk akhirat. Kemudian jika terjadi yang semacam itu karena data, kemudian di negeri kita kan negeri hukum-hukumnya bukan hukum syariat Islam ya, maka dia dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Tapi kita kan punya aturan agama. Bagaimana kalau kita menemukan orang yang semacam itu? Yang jelas itu tidak sah. Apalagi dengan memalsukan data, mengerti kalau datanya benar tidak boleh. Berarti dia soalnya zina setiap saat, dan anaknya pun tidak bisa dinisbatkan kepada paman tersebut. Nah, karena apa? Dia melakukan perzinaan, dan itu kehinaan. Baik, kalau kita melihat kejadiannya semacam ini, lihat, itu ada marhalahnya ya. Marhalah dakwah yang pertama adalah kita mengajak dia untuk sadar. Kita mengingatkan dengan cara yang baik, cara yang baik, ya kan? Kalau kita sudah mengingatkan dengan cara yang baik berkali-kali, berulang-ulang kita sadar, kita ingatkan, maka berarti dia memilih untuk kita bertindak tegas kepada mereka. Setelah kita melakukan baik untuk dia sadar kembali dan sebagainya, kok dia masih membangkang, berarti dia seperti orang yang telah mengiklankan, mengumandukan tentang perzinahan yang dirinya sendiri. Maka dia adalah orang rendah, tidak perlu kita berurusan dengan dia, tidak perlu membantu urusan dia. Karena apa? Dia telah merendahkan syariat, ditolong tidak mau. Maka kita ikut bagian dosa kalau kita ikut cawe-cawe di dalam urusan dia. Karena dia semakin jauh dari Allah SWT. Yang jelas tidak boleh kita serta-merta ya. Islam tidak agama keras, agama harus ada tahapan-tahapannya. Ada yang mendatangi dia, mengingatkan dengan cara yang baik dan seterusnya, ya kan? Kan disampaikan bahasanya, ada laki-laki yang lebih bagus daripada pamanmu dan halal, mungkin lebih ganteng, lebih ini. Dan paman kasih tahu ada kecil. Kalau masalah harta indah, diingatkan. Kalau dia masih membangkang, maka dia adalah tidak layak untuk kita hormati, karena dia merendahkan dirinya sendiri. Wong dirinya sendiri direndahkan, bagaimana nyuruh kita menghormati dia? kan unik dia. Nah, ini maka tidak perlu kita memberi sampai batas, Bu ya. Mohon maaf karena kalau pernah yang kita dengar ceritanya, Bu ya. Jadi si bapak itu, si suami, si laki-laki yang menjadi suami itu juga sebenarnya seorang duda, Bu ya, dan sudah mempunyai anak dari pernikahan yang pertama. Dan kalau menurut anak nih, Bu ya, ya kalau memang kadang dari Indonesia ini kan kadang ada sekeyakinan-keyakinan nih, bapaknya nih kayak nggak sadar gitu, kayak ya kena lah gitu kalau bahasa ini, sehingga anak tuh terus berusaha memberikan kesadaran kepada bapak. Anak nggak melarang bapak menikah, tapi jangan salah orang gitu. Dan anak sebenarnya sudah membuka diri untuk memilihkan pasangan yang benar untuk bapaknya, tapi yaitu tadi, Bu ya, kekeh dengan pernikahan yang haram tadi. Nah, ini kalau tadi urusan hukukul jiron kita bisa tidak berlaku, tapi apakah masalah hukukul masalah hak berbakti ayah? Nah, ini seperti apa, Bu ya? Berbakti pada orang tetap, tapi berbaktinya tetap mengingatkan. Seperti bukan itu, menyetujui, ya? Tetap mengingatkan dan menentang. Menentang, ya. Terutama tentu dengan nasihat-nasihat yang bagus. Ya. Dan itu memang sudah gila kalau begitu. Pamannya juga gila sampai sang anak memberikan ajang jembar ibaratnya. Silakan abah menikah dengan cara yang benar. Ya, anak selamat nanti insya Allah. Tapi bapak ini sudah sengsara. Berarti anak sudah ibaratnya kalau terus mengingatkan masih, terus. Kalau ternyata terus tidak mengingatkan, ada perubahan. Tidak mengingatkan terus. Tidak ada ilesannya memukul, mungkin ada. Harus mengingatkan sampai kapanpun. Sampai bapaknya mati atau sang anak mati. Iya, ya. Nah, seperti itu mengingatkan dan juga harus, itu kewajiban. Dan juga anak dari pernikahan bapaknya ini bukan tidak bisa disebut adik, Bu. Tidak ya? Bisa, bukan adiknya. Dari perzinahan kok. Bukan adiknya. Bukan adik, Bu. Ya. Kalau masalah memberikan pertolongan boleh saja pada akhirnya dengan sang bayi. Dengan sang bayi. Bayi ya. Adalah tidak punya dosa, ya kan? Kalaupun sang anak-anak perempuan, anak-anaknya tadi, anaknya sang bapak itu merawatnya sampai mungkin kan enggak ada masalah. Bahkan mungkin dijanjikan anak akan saya rawat, tapi tolong pisah dengan bapak saya. Bisa saja ngomong gitu. Ya, ya. Anakmu akan saya gedekan, ibu, apanya namanya, sepupunya ya. Sepupunya ya. Hei sepupuku, anakmu akan aku rawat, aku gedekan sampai aku sekolahkan, tapi tolong pisah dengan bapak saya. Bapaknya pun bilang, bapak, anak itu akan tetap saya rawat, tapi bukan adik saya, tapi akan saya perlakukan lebih daripada adik, karena cara nasab tidak. Harus berani tantangannya begitu dong, iya, bagi sang anak. Jangan sampai menolak seanak-anaknya. Bayi tidak punya salah. Itu kesalahan bapak sama sang ibunya. Bayi bersih dia, tidak punya dosa. Bisa mulia, bisa hebat nanti. Baik, ya. Baik, ya, subhanallah, ya. Baik, kita terima kasih atas penjelasannya tadi, Bu ya. Dan kita akan masuk kepada pertanyaan yang sudah bergabung, baik melalui via telepon ataupun SWS1 WhatsApp. Dan kami buka kesempatan bagi yang bertanya langsung melalui via telepon di 085-2847-00147. Baik, kita akan masuk pertanyaan yang pertama, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada hamba Allah di Cirebon, Bu ya. Afan, Bu ya, saya mau bertanya. Waktu saya menikah, suami saya belum ngasih seserahan seperti adat Cirebon karena keterbatasan biaya. Setelah menikah, orang tua saya menuntut kepada suami saya meminta seserahan seperti adat Cirebon. Kalau suami saya tidak memenuhinya, suami saya tidak boleh pulang ke rumah saya, Bu ya. Apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Dan mohon penjelasan, Bu ya. Iya. Mungkin yang ya salah-salah guyon, yang salah adalah suami Anda. Kenapa memilih mertua seperti itu? Yang perempuannya baik, Bu ya. Perempuannya baik, akan tapi nah, memang kadang-kadang ini. Memang subhanallah ya. Kadang-kadang orang tua kok seperti itu, menjadikan anaknya kayak bahan untuk mencari ruang dan sebagainya. Karena biasanya kalau sudah orang tua semacam itu tuh khawatir nanti anak itu direndahkan oleh sang suami. Iya, Bu ya. Karena soalnya sudah membayarnya. Sehingga mungkin konsekuensinya adalah kamu tidak boleh ke sana, sudah diberikan ke saya kok. Saya bayar banyak kok. Akhirnya menjadi sang mantu tidak bakti pada orang tua. Dan ada model orang tua semacam itu. Ada. Gila. Gila. Kita katakan gila. Kenapa? Merusak hati sang anak, sang mantu. Dan bahkan suatu ketika ada sampai sang mantu itu harus jual motor, jual apa. Sampai akhirnya apa? Pekerjaannya terputus gara-gara menuruti keinginan mertua. Ini mertua model apa? Mestinya kan membekali kalau perlu. Dan memang dalam menikah itu memang seorang suami harus mencukupi. Cuman sebagai seorang laki-laki, kalau Anda menikah dengan wanita tersebut misalnya, Anda tidak mampu dan bakal ancur-ancuran urusan ekonomi Anda, Anda cari wanita yang sekiranya Anda mampu untuk membiayai mereka. Tidak memaksakan diri. Jadi sebenarnya ada unsur kesalahan juga di dia. Karena memaksakan, sebaik apapun wanita tersebut kan, kan masih ada laki-laki yang mampu juga baik bisa menikahi wanita tersebut. Anda tidak perlu sok menjadi pahlawan. Nah, ya. Seperti itu. Maka ini bisa kami nasihatkan kepada anak-anakku yang ganteng-ganteng, soleh-soleh. Kalau Anda menikah harus Anda pertimbangkan semuanya. Bukan Anda memaksakan urusan harus menikah dengan wanita tersebut. Balik, soleh dan sebagainya. Akan tapi kalau keluarganya tidak mendukung, untuk apa? Kalau kan, tuntutannya setelah pernikahan kan, kan masih ada wanita yang lainnya. Ini nasihat dulu. Masih ada wanita yang lainnya. Dan jangan sok menjadi pahlawan. Kasihan dia wanita baik nanti dapat siapa. Loh, orang lain baik lebih bagus dari Anda masih banyak kok. Kita pengen sok menyelesaikan semua masalah. Baik. Kemudian jika awal pernikahan tidak ada masalah. Nah, sekarang kita kembalikan kepada Anda yang menikah. Mungkin Anda mengatakan sekarang belum ada, nanti insyaallah kalau sudah ada saya berikan. Anda telah menjanjikan. Ya. Itu bisa saja dia menuntut karena Anda berjanji. Kalau memang tidak, kalau memang tidak pernah ada janji dan sebagainya, sudah kebiasaan sajalah. Maka kebiasaan memberi dan sebagainya, kemudian sudah aman-aman, tak tahu setelah menikah sang ada mertua tuntutan dan sebagainya. Ya, Anda usahakan saja bareng-bareng sama istri. Bareng-bareng sama istri untuk menyenangkan sang mertua yang telah salah pilih Anda itu, ya kan? Salah pilih mertua, bukan salah pilih istri. Salah pilih mertuanya. Maka Anda berusaha ya biar tidak terjadi keretakan. Sebisa mungkin Anda usahakan itu semuanya. Tentunya dengan cara yang Allah ridhoi, bukan dengan mencuri, dengan cara korupsi, bukan. Dengan cara yang benar, semampunya. Kalau tidak mampu, istri Anda tetap istri Anda. Sikap istri bagaimana Bu ya menghadapi orang tua yang seperti itu? Ya, kalau namanya anak harus berbakti pada orang tua dalam arti memahamkan dong hal-hal semacam ini. Bisa mengatakan saya senangkan dengan suami saya baik kok Umi. Suami saya menghargai saya. Dan yang perlu difahamkan kepada orang tua itu, sikap begitu itu menjadikan menantu tidak simpati. Ya, Bu ya. Bolehkah ibaratnya ini kan tadi katanya nggak boleh pulang ke rumah saya gitu. Mungkin karena ini posisi lagi kumpul dengan mertua masih Bu ya. Nah kalau dengan kondisi itu boleh kasih istri misalnya keluar dari rumah orang tuanya. Iya karena dia wajibnya untuk... kepada suami. Ya, wajibnya ya. Kepada suami. Lebih wajib kepada suami. Kepatuhannya harus kepada suami. Walaupun menjadikan orang tuanya marah gitu. Ya? Orang tuanya marah karena apa? Ini kan sesuai dari dulu diberikan oleh sang orang tua. Memang sebisa mungkin jangan sampai menjadikan orang tua marah. Main yang cantik. Akan tapi jika tidak ada pilihan lagi, ya kan? Ya, jika tidak ada pilihan lagi, maka ditetapkan adalah Anda ikut sang suami. Anda sang suami. Kalau Anda ingin tetap tinggal di istri, apa ibu, maka Anda minta izin sama suami. Dan itu mungkin cara tepat. Karena suami belum memberikan serah-serahan tadi, maka suami dengan kelapangan hati, karena suami Anda suami yang baik, suami Anda berikan berlapang dada, lapang hati untuk mengizinkan Anda tinggal bersama ibunda Anda. Itu bisa saja yang demikian itu. Menghindari percekcokan dan perselisihan. Baik, Bu Subhanallah. Terima kasih Bu atas penjelasannya dan selanjutnya dan kepada yang bertanya semoga puaskan jawaban dari Bu ya. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Hong Kong, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu kepada orang tua. Saya ingin berbakti pada orang tua dan Idul Adha ini saya ingin berkurban untuk bapak dan ibu. Tapi Bu bilang berkurbannya nanti aja. Soalnya masih banyak kebutuhan yang lebih penting yang mau ditabung buat bangun rumah. Soalnya kalau hujan sering bocor gitu Bu ya. Kata ibu sekarang sedekah aja dulu semampunya buat berbagi. Akhirnya saya mengurungkan niat saya karena saya nurut dan dengar kata ibu untuk bersedekah saja dulu. Apakah ini sudah termasuk bakti kepada orang tua Bu ya dengan mengikuti kata ibu saya tadi Bu ya? Baik, Bu ya. Iya. Dengarlah orang tua Anda. Apalagi yang namanya korban kan tidak wajib. Iya, Bu ya. Korban adalah sunnah. Dan sunnahnya datang setiap tahun. Anda tidak bisa korban tahun ini, bisa tahun depan. Tapi kalau urusan rumah yang rusak dan sebagainya setiap hari dipakai. Maka Anda dengar orang tua Anda termasuk bagian daripada bakti. Bahkan sebaiknya ibadah itu tidak hanya dengan memaksakan. Itu adalah hawa nafsu. Sudah tahu utangnya banyak, tatonya dia mikir korban. Beresin dulu utang-utang. Beresin dulu urusan rumahnya reot, sudah mau roboh, banyak bocor dan sebagainya. Beresin itu semuanya. Demi kenyamanan orang tua Anda yang di rumah Anda. Baik, itu jadi itu bukan termasuk durhaka. Bahkan itu termasuk bekti karena nuruti orang tua. Yang dituruti bukan sesuatu yang haram. Yang enggak boleh adalah menuruti orang tua di dalam keharaman. Enggak boleh. Selagi itu bukan haram, bahkan itu lebih bagus dan lebih benar orang tua itu. Seandainya Anda tidak punya keinginan pun, ya memang itu yang paling benar. Mana didahulukan korban atau ngurusi utang? Ya utang dulu dong daripada korban. Bayar utang wajib, korban adalah sunnah. Jadi seperti itu Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan semoga hamba Allah dari Hong Kong tadi bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan ya. Dan selanjutnya kami buka kesempatan bagi yang bertanya langsung kepada Bu ya di 085-2847-00147 yang tadi sudah bergabung melalui via telepon untuk mengulang kembali ya. Karena memang di saat Bu ya menjawab kami tidak akan mengangkat telepon Anda. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk Bu ya, kita akan melanjut pertanyaan Anda, menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS dan juga WhatsApp Bu ya, dari sahabat Nur Aini di Singapura Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Umi, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Bia, saya mau bertanya, dosakah jika seorang istri ingin tinggal dengan orang tuanya sementara dia sudah punya rumah bersama suaminya? Tujuan dia tinggal bersama orang tuanya hanya untuk berbakti. Di samping itu, dia adalah anak perempuan satu-satunya dan anak perempuannya bertahun-tahun merantau, jadi jarang tinggal dengan orang tuanya sendiri. Mohon solusinya, Bu ya. Baik, sah saja seorang anak tinggal dengan ibundanya tanpa tinggal dengan suaminya, dengan catatan diizinkan oleh sang suami dan suami mengizinkannya. Kalau suami mengizinkannya, boleh apa saja. Ya, Bu. Dan sebaik-baik suami adalah yang memberikan kesempatan sang istri untuk bisa berbakti banyak kepada orang tuanya. Kalau sudah seperti itu, gayung bersambut. Istrinya berbakti pada orang tuanya dan suami orang yang sangat baik akan memperkenankan apa yang susah, indah semuanya. Iya, Bu ya. Dan batasan, mohon maaf Bu ya, batasan bakti kepada suami dengan urusan jika terjadi pertentangan antara suami dan orang tua tuh, batasan kita patuh tuh seperti apa, Bu ya? Artinya kalau misalnya seperti tadi, jika tabu ya dengan kelapangan suami, jika ternyata suami tidak memberikan kelapangan, Bu ya. Nah, dilihat dong. Ada alasan-alasan yang bisa di alasan-alasan. Kalau misalnya apa? Khawatir suami masuk wilayah keharaman. Heeh. Ya kan? Ya enggak bisa dong. Wajar sekali suami menuntut karena takut wilayah haram, takut zina dan sebagainya, kan? Kemudian tapi kalau tidak ada alasan, hanya suami melarang saja tanpa alasan, ya. Yep, yep. Ini menunjukkan ketidakmesraan antara suami Anda dengan orang tua. Dengan orang tua. Itu yang perlu dibenahi, kemesraan ini dulu. Difahamkan dulu. Yep, yep. Kalau memang seperti itu, kalau seandainya sang suami tetap melarang, tidak ada tanda-tanda kondiman. Ya kan? Apalagi beralasan, maka sang suami wajib dipatuhi. Tapi kalau ternyata memang sang suami adalah atas dasar kebencian, Ada kedoliman, maka sebisa mungkin Anda tetap nyambung kepada orang tua tanpa sepengetahuan sang suami. Tetap jadi, seperti itu. Jadi seandainya kita keluar rumah untuk datang ke rumah, Tidak diperkenankan karena suami. Jadi maksudnya tanpa sepengetahuan suami, jangan sampai bikin suami marah. Nah, sampai nanti pada batasnya itu adalah, kalau Anda ingin bebas, maka Anda minta lepas dari suami demi pengabdian yang Anda berikan. Selagi Anda masih di bawah naungan seorang suami, ya kan, dan niatnya benar, harus patuh, karena begitulah diatur dalam kepemimpinan. Pemimpinan dalam rumah tangga harus ada pemimpinnya. Kalau imam sudah tidak pernah didengar, nanti hal-hal yang lain pun bakal rancu. Jadi meminta, karena seorang istri mungkin tidak bisa menemani suami secara maksimal, takut masuk wilayah dosa, ya kan? Maka dia sangat berhak untuk minta. Ya, karena mungkin ibunya sakit, ya kan? Ya, ibunya ya. Sangat butuhkannya. Sang suami tidak pernah peduli dan sebagainya. Enggak bisa sementara Anda di bawah naungan seorang suami, sementara suami tidak mengizinkan, lalu Anda tetap menjaga ibunda Anda. Maka ini enggak mungkin bertentangan. Anda akan perang ke sana, perang sini. Di saat dengan suami Anda tega benar dengan ibunda Anda. Di saat dengan ibunda Anda, suami Anda akan marah. Maka di situ ada solusi bahwasanya tasrih bihsan, lepas dengan cara yang baik. Ya. Dengan niat pengabdian. Jadi bukan suatu bentuk cerai yang haram, Bu ya. Karena ada tujuan seperti ada tujuan, itu. Nah, apalagi karena apa? Suaminya zalim. Zalim, iya, Bu ya. Karena membiarkan dia orang tuanya sampai seperti itu, kan? Iya, nah, seperti itu. Cuman ingat bahwasanya kemudian setelah itu ada dipertimbangkan seorang wanita yang akan mengarah kepada perceraian, harus Anda dipertimbangkan bahwasanya apakah di saat sendiri lebih aman dia? Iya, Bu. Takut setelah sendiri masuk wilayah yang lebih hina lagi, yaitu perzinahan dan seterusnya. Maka seorang wanita kalau akan bicarakan masalah perceraian, biarpun perceraian itu yang sesuai dengan syariat, perceraian yang dibenarkan pun harus memikir ulang tentang keselamatannya setelah menjanda. Ya, takut masuk wilayah kehinaan, perzinaan tadi. Allah alam. Baik, Bu Yasmanul, terima kasih Bu atas jawabannya dan semoga yang Bu sampaikan tadi menjadi pencerahan ya bagi sahabat Nur Aini yang ada di Singapura dan juga bagi pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Baik, Bu, kita akan melanjut sedikit, Bu ya. Ada pertanyaan satu lagi, Bu ya. Dari sahabat Ahmad dari Sumedang, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad sallallahu. Bu ya, saya ingin bertanya, saya kan punya ibu menikah lagi. Nah, anak dari ayah tiri kita itu kan mahram atau enggak dengan saya? Lalu nenek dari ayah tiri itu apakah mahram dengan saya, Bu ya? Baik, terima kasih, Bu ya. Baik, sebentar. Anak tiri. Anak dari ayah tiri, Bu ya. Oh, jadi saudara tiri. Oh, enggak ada hubungan dengan Anda. Ibu Anda menikah dengan seorang laki-laki. Iya, dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut sudah punya anak. Iya, Bu ya. Anda pun boleh menikah dengan anaknya kok. Iya, Bu ya. Anda boleh menikah dengan anaknya. Jadi anak dari ayah tiri bukan mahram. Itu mahrum. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Dan juga termasuk nenek dari ayah nenek tiri tidak ada urusan. Tidak ada urusan dengan Anda. Ya, Bu ya. Bukan mahram. Baik, Bu ya. Jadi jelas sekali ya dari sahabat Ahmad Sumedang bahwa nenek dan juga anak anak dari ayah sebab tiri. Sebab neneknya ayah tiri, ya. Bukan ayah Anda. Neneknya tiri, kakeknya anggap saja bapaknya ayah. Ya, Bu ya. Bapaknya ayah. Ya kan? Mm-mm. Bapaknya ayah tiri. Mm-mm. Bahkan Anda pun boleh nikah dengan kakek tersebut kalau Anda perempuan. Iya, Bu. Ibu Anda dengan bapaknya. Mm-mm. Karena orang lain sama sekali, enggak ada hubungan dengan Anda. Iya, Bu. Iya dengan ibu Anda, bapaknya ayah tiri bagi ibu Anda adalah mertua. Iya. Bapaknya ayah tiri Anda. Mm-mm. Ibu Anda menikah dengan seorang laki-laki, dia yeah. punya bapak, maka bapak tersebut dengan ibu Anda mahram. Mahram karena mertua. Anda enggak ada urusan. Tidak ada urusan, Bu ya. Baik. Anda dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan neneknya juga ya. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Baik, Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawaban dari Bu ya dan juga tadi kepada sahabat Ahmad ya. Semoga bisa memahami apa yang bisa Bu ya sampaikan. Baik, masih banyak pertanyaan Bu ya, tapi kita akan break terlebih dahulu dan kepada pemirsa dan juga sahabat radioku jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.